الحمد لله رب العالمين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمان ورحمكم الله. Sedikit kita lanjutkan pembahasan doa istikharah dari apa yang diajarkan oleh Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma tentang doa istikharah, maka kita dapatkan bahwasanya doa ini mengandung beberapa banyak faedah. Faedah yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, doa ini menunjukkan keikhlasan ibadah seorang hamba kepada Allah. Karena doa istikharah adalah doa. Dan doa itu adalah ibadah. Tidak boleh kita tujukan doa itu kecuali kepada Allah. Maka dengan kita berdoa kepada Allah, dengan doa istikharah ini atau dengan doa-doa yang lain, menunjukkan bahwasanya untuk itulah kita hidup. Ada perkara yang kita bimbang dan kita tidak bisa memilih mana yang terbaik dan mana yang mendatangkan maslahat untuk kita. Di saat itu kita serahkan kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Doa kepada Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin, faedah yang lain dari doa istikharah ini, doa ini menunjukkan pengakuan dan keimanan seorang hamba akan kesempurnaan sifat-sifat Allah. Kita beribadah hanya kepada Allah karena Allah sajalah yang berhak, Dia sajalah yang memiliki kesempurnaan sifat. Naam, di dalam doa istikharah ini, ya, disebutkan beberapa sifat Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya sifat ilmunya Allah, sifat kudrahnya Allah. Kita benar-benar mengakui kita ini tidak punya kudrah, yang punya kudrah hanya Allah, maka kita minta dimudahkan olehnya. Kita berdoa dalam doa ini, wa astaqdiruka biqudratika, aku mohon kepadamu, engkau mudahkan aku memiliki kemampuan, mudahkan aku ya Allah dengan kudrahmu. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, engkau yang memiliki kudrah dan aku tidak ya Allah. Wa ta'lamu wa la a'lam, di sini menetapkan sifat ilmu bagi Allah. Dan di antara ilmunya Allah adalah ilmul ghaib. Makanya kita mengatakan dalam doa ini, wa anta allamul ghuyub, dan sesungguhnya engkau ya Allah adalah allamul ghuyub, zat yang maha mengetahui perkara yang apa? Ghaib. Ini di antara sifat khusus bagi Allah. Ilmu ghaib, mafatihul ghaib, kunci-kunci ghaib itu hanya Allah saja yang tahu. Sebagaimana disebutkan kunci-kunci itu di akhir surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mafatihul ghaib. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala 'indahu 'ilmus sa'ah. Di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat, hanya Allah saja yang tahu. Wa yunazzilul ghaith, dia pula yang menurunkan hujan, Allah saja yang tahu tentang hujan. Di mana akan turun, ya, mana yang tidak akan mendapatkan hujan. Wa yunazzilul ghaith, wa ya'lamu ma fil arham, dan dia saja yang tahu apa yang ada dalam rahim. Dia pula yang tahu apa yang akan kita lakukan besok. Kita masing-masing kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang jiwa pun yang tahu apa yang akan dilakukan besok hari. Dan tidak ada seorang jiwa pun yang tahu di negeri mana dia akan apa? Mati. Nah, jadi dalam doa istikharah ini, pengakuan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala 'allamul ghuyub, zat yang mengetahui perkara yang apa? Ghaib. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini di antara beberapa faedah yang bisa kita ambil dari doa istikharah ini. Di situ ada keikhlasan ibadah hanya untuk Allah. Di dalam doa istikharah juga ada pengakuan kesempurnaan sifat-sifat Allah. Naam. Mari kita hafalkan doa ini tentunya. Karena Nabi mengajarkan ini untuk kita amalkan. Ya. Dan betapa banyak kita butuh pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah doa ini bisa mudah didapatkan bagi yang belum menghafalkannya, ya. Nah, wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa ahkam hukum yang kita coba sedikit singgung, ya, di dalam pembahasan kita ini, ya. Di antara yang disebut oleh para ulama rahimahumullah, ya, adalah terkait dengan apakah ada, ya, surat khusus, ya, atau ayat khusus yang dibaca dalam dua rakaat itu. Ini diantara yang dibahas. Kalau sholat qobliyah subuh misalnya kan ada surat khusus, ya. Rakaat yang pertama membaca surah Al-Kafirun. Rakaat yang kedua membaca surah Al-Ikhlas. Itu dalam sholat, ya, qobliyah subuh bisa. Atau ketika tawaf. Nah, muncul pertanyaan apakah dua rakaat sholat istikharah ini ada ayat muayyanah, ada ayat tertentu yang dibaca, atau ada surat tertentu yang dibaca. Nah, berkata Al-Iraqi rahimahullah, qala Al-Iraqi rahimahullah, lam ajid fi syai' min turuqi ahaditsil istikharah ta'yina ma yuqra'u fiha. Kata Al-Iraqi, saya tidak mendapatkan dalam hadis-hadis Nabi tentang istikharah penentuan apa yang dibaca di situ. Jadi tidak ada, ya, riwayat yang menetapkan ayat tertentu atau hadis tertentu, ya, yang dibaca pada sholat mada istikharah. Naam. Wabillahi taufiq. Berkata Syekh Abdul Aziz rahimahullah, wasifatuha antusalli rak'atain misla baqiyati salatin nafilah wa yaqra'u fi kulli rak'atin fatihatal kitab wa ma tayassara minal quran thumma yad'u. Beliau mengatakan sifat salat istikharah adalah engkau salat dua rakaat seperti salat-salat sunnah yang lain, ya, takbiratul ihram sampai salam, dua rakaat. Yang dibaca mana? Yang dibaca jelas rukun dari sholat adalah Al-Fatihah. Yukra'u fi kulli au yakra'u fi kulli rak'atin fatihatal kitab. Setiap rakaat baca surah Al-Fatihah, adapun surah sesudahnya atau ayat yang dibaca sesudahnya, wa ma tayassara minal Qur'an, apa yang mudah dia baca dari ayat apa? Al-Qur'an. Naam. Wabillahi taufiq. Ini ma'asyiral muslimin terkait dengan apakah ada ayat atau surah tertentu yang dibaca. Jawabannya tidak ada riwayat. Jadi apa saja tafadhol. Kemudian masalah yang lain adalah tentang doa istikharah ini dibaca kapan? Apakah dibaca ketika sholat atau dibaca sesudah sholat? Ini masalah yang juga masyhurah, yang masyhur di kalangan para ulama. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, sebagian ulama ya berpendapat perkara ini luas, bisa dibaca di akhir sholat sebelum salam dan juga sesudahnya. Di antara yang berpendapat itu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yajuzu du'a fi sholatil istikharah. Naam, ketika membahas tentang doa istikharah, beliau mengatakan ya juz boleh qabla salam, boleh dibaca sebelum salam, wa ba'dahu atau sesudah salam. Naam. Wal musalli qabla salam lam yansarif. Fa hadha ahsan wallahu ta'ala a'lam. Naam. Ini ikhtiar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Taib. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Sebagian ulama berpendapat ya membacanya ba'da shalah. Naam. Karena Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan dalam hadis istikharah yang telah kita baca ini ya, Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan idza hamma ahadukum bil amri fal yarka rak'ataini min ghairil fariidhah. Dia sebutkan salat dua rakaat. Jadi difahami oleh sebagian ulama selesai dulu. Nah, kemudian baca setelah salam. Nah. Wabillahi taufiq. Wal amru fihi wasi', insyaallah ini perkaranya luas. Wabillahi taufiq. Nah. Ini terkait dengan apa namanya waktu membaca doa ini, apakah sebelum salam atau sesudah salam. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, doa istikharah yang diajarkan oleh Nabi ini diantara keindahan syariat Islam, di mana syariat Islam ya itu mengganti sesuatu yang rusak, mengganti sesuatu yang batil yang akan menjadikan manusia sesat dan hina dengan sesuatu yang itu menjadikan mereka mulia di sisi Allah. Dulu orang jahiliyah kalau mereka bimbang dengan sesuatu, apa yang mereka lakukan? Di antaranya mereka datangi dukun. Ya, mereka mendatangi dukun. Dan yang seperti ini juga ada di tengah umat, subhanallah. Taib, seakan-akan tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha mengetahui, allamul ghuyub, yang tahu perkara gaib kan hanya Allah. Naam, dia mau menikah, nanti sukses tidak pernikahannya ya. Dia mau kerja, bagus tidak nanti ya pekerjaan ini. Semestinya mintanya kepada Allah, namun datang kepada dukun. Naam. Dan ini adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang kufur. Yang tahu perkara yang gaib hanya Allah Jalla wa'ala. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Dulu di masa jahiliyah, dukun itu memiliki kedudukan. Naam. Oleh karena itu diantara yang diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah ya kufurnya mereka Tuhan. Dan diantara sabda Nabi tentang hukum mendatangi dukun dan semisalnya adalah sabda Nabi, man ata arrafan fasa'alahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw man ata arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw kama qala Rasul. Siapa yang mendatangi dukun membenarkannya, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan kebatilan mereka. Juga doa istikharah ini ya sebagai ganti dari apa yang biasa dilakukan oleh ahlul jahiliyah ketika mereka akan memilih suatu perkara, mereka melakukan tatoyur. Kalau tidak datang ke dukun, mereka menggantungkan urusan mereka kepada burung. Mau safar, kemudian berpikir safar ini kira-kira mendatangkan manfaat atau tidak, mereka lihat burung. Burung bertengger, kemana dia akan terbang. Kalau terbangnya ke arah kanan, berarti ini tanda kebaikan, pertanda baik, saya lanjut safar. Tapi kalau ternyata burung itu terbangnya ke arah yang lain, ke arah kiri, rojak, dia kembali, tidak melanjutkan perjalanan. Nah, atau dengan sesuatu yang lain. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dan tatoyur ini adalah perkara yang dilarang dalam syariat Islam. Nah, apa kaitannya masa depan kita dengan burung? Ya. Itu perkara gaib yang hanya Allah saja yang tahu. Nah, maka datanglah syariat ini, ya, syariat mada al-istikharah. Nah, banyak sekali ikhwatul kiram rahimahun rahimahullah penjelasan para ulama tentang sholat ini, istikharah, faedah-faedahnya, hikmah-hikmahnya, ahkam, hukum-hukum yang terkait dengannya. Namun yang telah kita sebutkan ini setidaknya mengingatkan kita semuanya tentang syariat ini, syariat yang mulia ini, syariat yang mengingatkan bahwasanya tujuan hidup kita di dunia ini tidak lain adalah beribadah hanya kepada Allah, menggantungkan urusan kita kepada Allah, dan agar kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan itu sajalah kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan fit dunia wal ukhra. Ini barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah untuk saya pribadi dan seluruh kaum muslimin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kalimat yang tidak berkenan. Naktafi bihadal qadri subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.